Lukas pasal 5. Bak sabuh wate, Isa tengah gedong-dong bak pantai Danau Genesaret. Jai tat-tat ureng dan mesak-sak kejijak dengar haban ni bak pota Allah. Isa gekalon na dua buah perahu bak bineh pantai. Nelayan-nelayan yang na lam perahonyan kajitrun ni bak lam perahu dan laju jejak rah je-je ngondrop ngkut je. Isa laju geek luatu sabuh perahu Atra Simon. Oleh nyan, laju geyu ubat Simon mangat perahu jihnyan kageduk le Isa nyan jut jitulak berjiuh bacut nibak pante. Isa laju geduk lam perahu dan laju geperno ureng rame yang na disinan. Oh kaseleso geperno rakyat banyan laju gepegah ubat Simon. Gata kayuh ke perahu gatanyo u tempat nyang luk. Oleh nyan tikuh je gata kegata drop engkut. Bapak gure, jawab Simon. Si malam bengau, kamu mekerja berat. Hana kamu teme drop sapa lam danonyo. Tema sebab bapak yang you, bah ke ulun jati je kelai. Oh kalau jipubut le awaknyan pakriban yang kageyu le isanyan, laju meteme engkut yang lumpah jai le awaknyan. Sebab berat le engkutnyan, je awaknyan sampo teprik. Ngon sababnya awaknya laju jilake tulung bak rakan-rakan jih yang na bak perahu lain. Rakan-rakan jihnya laju jiteka kenan jijak tulung paso lam perahu yang dua boh nyan. Ake jih kapenoh ngon engkut sampo-sampo man dua boh perahu dan perahu nyan pih rap-rap lam. Wate Simon jinging hai nyan laju jisujud di ke Isa siraji pegah lagenyo. Tinggai ke ulun ya Tuhan. Sabab ulunnya ureng medesa. Simon dan ban mandum ureng yang na mesajan ngonjih ni bak tempatnya hirin tat wate jinging engkot yang awaknya drop jai lumpahna. Menancit dengan rakan-rakan Simon, Yakobus dan Yahya, anak-anak Zebedeus. Isa laju gepegah ubak Simon lagenyo. Bek temakut, pun saatnya gata temajit ke ureng je manusia. Simon dan rakan-rakan gehnyan laju jibahu perahu jih atuh pantai. Olehnyan laju jitinggai ban mandum yang na disinan dan laju jijak setot Isa. Bak siuro Isa nalam sabuh banda. Disinan nasidro ureng agam yang bak tubuh jih. Penuh jitimoh penyakit kulit yang paling parah. Wate urengnyan jikalon Isa laju jisujud di kegopnyan sirajilake. Pak, minyu bapak nitim. Bapak jut nampu pulih ulun. Isa laju gerabak urengnyan sirage pegah lagenyo. Ulun tim bupulih ke gata. Dan watenyan cit tema penyakit urengnyan gadoh. Dan Isa laju getam urengnyan mangat bek ji pegah saho pu yang kage pubut atuh drojihnyan sirage ken lagenyo. Jak ke ubak imum dan gata lake bak gopnyan kege pekebit bawa gata kapulih. Olehnyan gata jak laju pesembah kurban lagi yang kage perintah le Nabi Musa. Si bago bukti, ubak urung rame bawa gata bit-bit kapuli. Haba ke hai Isa megah laju ho-ho mantong. Dan jai tat-tat urung jiteka ke jijak dengar gopnyan menancit ke jilake mangat gopnyan gepe pulih bubena penyakit-penyakit yang na bak awaknyan. Oh kalehnyan, Isa laju gejak medoa ubat tempat yang sengu. Bak si uro, wate Isa tengah gesemubut, na padum dro ureng Farisi, dan gure-gure agama tengah jiduk-duk disinan. Awaknya teka nibak Yerusalem, dan nibak banda-banda yang na Galilea dan Yudea. Kuasa Tuhan, na bak Isa kegepe pulih ureng yang sakit. Bak wate nyan, na mepadup dro ureng jiteka sirajiba ureng lape yang kata atuh tika ubak gopnyan. Awaknya kaji usaha mangat ureng sakitnya jit jiba lam rumoh mangat meteme jipeduk di ke Isa. Sabab ureng jai lagona nibak tempatnya sampo ureng lapenya hana hase jiputamong le awaknya. Ngon sababnya ureng lapenya laju jipu ik atuh bubong rumoh. Dan jibuka laju bubong genteng, rotnyan laju jipetrun ureng sakit, mesigo ngonti kaji, pah di ke Isa lam kawan ureng yang jainyan. Pete gengiang le ica padum narayu iman urengnyan. Laju gepegah uba urengnyan. Sedara, desa gata ka tepe ampun. Gure-gure agama dan ureng-ureng farisi yang na disinan, laju jimarit sabe ke dro-dro. Sokeh urengnyo yang kubit tat buhu jihina potu Allah, so yang jid pu ampun desa, menyokon Allah ke dro, isa getupu pu yang jitanyong le awaknyan. Jadi, laju gepegah. Pako nate gatanyo jitemanyong laginya. Toh yang lebih mudah. Tepegah, desa gata ka tepu ampun, atau takun, bodoh ke dan jak ke laju. Tema saatnya ulun jak bukti. Ubak gata, bahwa diatuh bumonyo, anak manusia, nak kuasa jepa ampun desa. Dan laju isa gepegah ubak ureng yang lapenyan lagenyo. Bedoh ke, dan gulung ke tempat eh gata, dan jakwo ke laju. Ureng nyanpih, laju ji bedoh di ke awaknyan ban mandum. Laju ji gulung tika eh ji, dan jiwo laju siraji pujo potu Allah. Awaknyan ban mandum hirun lumpahna siraji pujo Allah. Dan dengan perasaan temakut, awaknyan ji pegah. Lumpah tat ajaib punyang kata kalau niba uronyo. Olehnyan, isa laju getebit. Duh laju ge kalon sidro ureng bujih tukang kutip cuke. Nan urengnyan lewi. Bawatenyan, lewinyan tengoh jiduk lam kantoji. Gepegah le isa ubak urengnyan. Jak keno, setot ulun. Ureng lewinyan, jibedoh laju. Jidong dan jitinggai ban mandum pupu yang na disinan jijak setot isa. Olehnyan, lewi laju ji pernah kanuri di rumah jih ke isa. Ramet hat tukang kutip cuke dan ureng-ureng yang lain ji pajoh bu di rumah lewinyan. Na kira-kira paduk dro ureng farisi dan gure-gure agama ate jih hanagala wate jinging hainyan. Dan laju ji pegah ubak murid-murid isa. Pakon gata ban mandum tu semajuh mesajan ngon tukang kutip cuke dan ureng-ureng hanajro. Gejawab le isa. Urung yang sihat, bak jihana perle doktor. Yang perle ke doktor, nak ke urung sakit. Ulun teka bukan ulun tawa urung-urung yang dianggap drojih jeruh. Tema urung-urung yang medeca. Mangat awaknya jitobat, dibak deca-deca ji. Urung rame jipegah ubak isa. Murid Nabi Yahya dan murid urung Parisi, kayem tat awaknya jipuasa dengan berdoa. Pakan murid-murid dronuh jimakun dengan JJBI. Gejawab le Isa. Pekeh gata jut, gata yu mandum jame jipuasa, bak tempat kanuri urung mekawin, si mantong lintu agam nangun awaknya, tentehana jut, tema teka wateji lintu yang agam, jicok ni bak awaknya, bak watenya ke awaknya jipuasa. Dan Isa laju gecalitra ubak awaknya, misu-misu lagenyo. Hana ureng yang ditampai baje brok ngan ija baru. Sabab baje broknyan jipri ija barunyan. Lom tema ija sinampai yang barunyan. Hana pah ngon baje broknyan. Menancit hana ureng jiroi anggo lam balum kulit yang katuha. Sabab i anggo yang barunyan jit kesabab balum kulit yang katuhanyan bekah. Dan i anggo nyan ro dan balum jih rusak. I anggo yang baru harus terolam balum yang baru. Menancit hana ureng yang jitem jib i anggo baru. Oh kalah jijib i anggo yang tuha. I anggo tuhanyan lebih mangat. Kengopnyan.